illallah, la ilaha illallah, la ma'budu illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah. Bismillahi tawakkalna 'alallah, la hawla wa la quwwata illa billah. Astaghfirullahal 'azim, astaghfirullahal 'azim, astaghfirullahal 'azim, wa atubu ilaih. Maju satu baris lagi. Geser, geser, geser. Terus geser sebelah kiri. Di kitabmu. Kitabmu di. Oh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi summa ila jami'i masyayikhina wa mu'allifil kutub allazi ta'allamna wa 'allamna mu'allafatihi khususan mu'allif hadzal kitab hujjah ahlus sunnah wal jamaah Kiai Haji Ali Ma'sum. Nas'aluka Allahumma an tanfa'ana bi'ulumihim naf'an mubarakan lana walidinika walinnasi ajma'i ij'alhum wa'usilhum misla sawabi maqurna'ha al-Fatiha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min huna, dan dari situ. Wa min huna, dan dari situ. Yu'lamu, diketahui. Apa al-jawabu, jawabannya. An Abi Hurairah, dari Imam Abi Hurairah. Wa yujabu, dan dijawab. Anhu, dari Imam Abi Hurairah aidon juga. Bi annahu, sesungguhnya, hadis Abi Hurairah. Mahmulun itu dipantaskan ala ziarati terhadap ziarah allati taqtarinu biha fitnatun au muharramun kannadbi wa nahwihi allati taqtarinu yang membareng biha kepada ziarah apa fitnatun fitnah al muharramun atau yang diharamkan kannadbi seperti nadab nadab itu apa? Ya kayak fitnah-fitnah juga ya. Wa nahwihi dan seumpamanya. Au bihamlihi atau memantaskannya hadis alam muksirah alal muksirati kepada kaum perempuan yang banyak minaziyaroti dari berziarah lima tak tadi lima karena keterangan tak tadi yang mengharuskan ku kepada ma apa asyghatu syghat zawarot minal mubalaghati dari syghat mubalaghatul azim titik wala'alla sababa dan sebabnya ma itu sesuatu yufdi yang akan terjadi apa zalika itu ma min tabi'i haqqi zawji dari terlantarkannya hak suami wa tabarruji dan bertabarruj wa ma dan perkara yang sya'u yang akan timbul ma anhu dari zalik inasiyahi dari berteriak-teriak wa nahwi zalika dan semacamnya titik fa'iza umina maka apabila dirasa aman apa zalika itu semua fala baksa maka tidak apa-apa min ziyaratihinna dari berziarahnya kaum perempuan lihtiyajihinna karena butuhnya nisa ila tazakkuril maut untuk mengingat kematian karijal seperti kaum laki-laki Intaha selesai kaul. Mankulan yaitu hasil mentukil ikhtisorin dengan ringkasan watasarufin dan tasaruf an gausil ibad dari kitab gausil ibad li Mustafa al-Hamami milik Imam Mustafa al-Hamami wa fatawi dan fatwa-fatwa Syekh Hasanain Muhammad Makhluf. Hadirin para santri sekalian, jadi sebagaimana yang kita maklumi bersama bahwa memang ada hadis dari Imam Abu Hurairah yang menyatakan bahwa la'ana zawwaratil kubur, bahwa Allah akan melaknat wanita-wanita yang pada berziarah kubur. Nah, berkenaan dengan masalah hadis ini, itu ada kaid, tidak mutlak, karena memang kita pahami bersama, kita ketahui bersama bahwa pertama Rasul tidak melarang kepada seorang perempuan yang sedang berziarah kubur ke makam anaknya lalu dia nangis. Sama Rasul enggak dimarahin, sama Rasul enggak dilarang, tapi justru sama Rasul dikasih tahu, bahkan dinasehatin, ittaqi Allah wasbiri. Lalu yang kedua, pada saat Siti Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha bertanya kepada Rasul apa yang harus kami ucapkan pada saat kami berziarah kubur, lalu Rasul menjawab, quli assalamu alaikum ahlad diyaril mu'minina wal mu'minat, dan seterusnya. Rasul mengajarkan kepada Aisyah apa yang mesti Aisyah katakan pada saat berziarah kubur. Lalu juga Siti Fatimah itu senantiasa melaksanakan ziarah ke makam saudaranya Abdurrahman. Jadi dari hadis-hadis yang itu bisa dimafhumi bahwa sesungguhnya hadis Imam Abu Hurairah berkenaan dengan la'ana zawaratil kubur itu tidak mutlak. Nah, menurut aksarul ulama, menurut kebanyakan para ulama, yang dimaksud dengan la'ana zawaratil kubur adalah apabila yujadu al-fitnah, akan ditemukan, akan terjadi yansha'u bihil fitnah, timbul fitnah. Kalau sekiranya dalam berziarah itu akan fitnah, menimbulkan fitnah, maka itu tidak baik, bahkan tidak boleh. Hukumnya makruh tanzih. Bahkan akan dilaknat oleh Allah bagi perempuan yang ikut berziarah. Apa saja di antara fitnah yang akan timbul? Pertama, minta di'i haqqi zauj. Hak suami itu jadi terlantarkan. Mending kalau suaminya ikut bareng. Kalau misalkan suaminya enggak ikut bareng, terus punya anak juga, siapa yang akan ngurus suami? Siapa yang akan ngurus anak? Masa anaknya diurus sama bapaknya, bapaknya ngurus sendiri, masak sendiri, nyuci sendiri, mencukupi atau melakukan kebutuhan sehari-hari sendiri. Nah, ini itu juga sudah merupakan satu fitnah bagi seorang istri. Begitu. Lalu bagaimana solusinya? Solusinya adalah minta restu, minta izin, minta ridho kepada suami. Kalau suami mengizinkan, kalau suami meridhoi, silahkan. Kalau memang kamu pengen berziarah, tidak apa-apa, saya ridho, saya ikhlas. Lagian tidak lama, hanya beberapa hari saja. Maka silahkan berangkat, tidak jadi masalah. Tapi kalau kata suami, janganlah di rumah saja. Nanti siapa yang masak? Saya pengen makan, gak ada yang masakin. Maka perempuan tidak boleh berangkat. Tatkala dia maksa berangkat, maka yang timbul fitnah. Tatkala fitnah timbul, maka dia akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu di antara fitnah pertama yang harus dihindari. Min tadyi'i haqqiz zauj. Lalu yang kedua, min tabarruj. Ini juga harus diperhatikan. Terjadinya tabarruj. Berpakaian dengan pakaian yang mencolok. Memperlihatkan perhiasan. Mengundang reaksi dari kaum laki-laki. Nah ini juga sama. Ya, pahamlah ya maksud dari tabarruj. Jadi yang kedua itu adalah timbulnya tabarruj. Kalau misalkan tabarruj itu timbul, maka itu akan jadi fitnah. Dan tatkala fitnah, maka ziarahnya kaum perempuan itu hukumnya tidak boleh. Dia akan mendapat laknat Allah. Solusinya bagaimana? Jangan bertabarruj. Berpakaian secara islami, berpakaian yang tidak mencolok, dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Jadi solusinya satu, harus ada izin dari suami untuk ikut berziarah ini. Kalau tidak ada suami, maka tidak boleh berangkat. Kalau maksa berangkat, maka hukumnya itu haram. Bakal dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang ketiga di antara fitnah yang akan timbul dari berangkatnya kaum perempuan berziarah itu adalah asya, suka teriak-teriak begitu. Teriak-teriak wah. Apalagi yang meninggalnya yang diziarahinya itu saudara dan lain sebagainya. Begitu para hadirin. Itu adalah maksud daripada hadis dari Imam Abu Hurairah. Tapi sekali lagi, kalau misalkan sekiranya fitnah itu tidak terjadi, apakah itu berziarahnya bareng suaminya, atau dia mampu menjaga diri dan lain sebagainya, intinya fitnah tidak akan timbul dengan berangkatnya si perempuan tersebut ikut berziarah bersama. Itu tidak apa-apa. Hukumnya boleh. Karena memang perempuan juga butuh tazkirah. Karijal. Tidak ada bedanya seperti laki-laki. Laki-laki butuh tazkirah. Perempuan juga sama butuh tazkirah. Begitu. Ya. Jadi ini yang dikhawatirkan itu adalah efeknya saja. Kalau sekiranya bisa diminimalisir. Dan fitnah tidak timbul ya gak masalah. Perempuan ikut ziarah juga. Begitu para hadirin. Ngerti gak maksudnya? Nah itu harus jadi catatan ya. Harus digaris bawahi. Titik. Ini seperti yang ada dalam kitab Ghausul Ibad. Karangan Mustafa Al-Hamami. Dan fatwa-fatwa Syekh Hasanain Muhammad Bakhluf itu seperti itu. Tidak apa-apa. Selama iza uminal fitnah. Wa fi fatawil mazkurah. Dan dari fatwa-fatwa yang sudah diceritakan. In aqada jadi atau kumpul. Apa al-ijma'u ijma'? Ala anna minas sunnati, sesungguhnya dari sunnahnya ziarotar rijal, itu ziarahnya kaum laki-laki al-kuburo, kekuburan. Ba'da angkana setelah bukti ziarah, ba'da angkana setelah bukti manhian itu dilarang apa anha ziarah fi sadril Islam, dalam awal Islam. Ila angkola sampai berkata musannif, waqad akhadha ba'du fuqaha asy-Syafi'iyah bi zahiril hadis, waqad akhadha, dan nyata berpegang siapa ba'du fuqaha asy-Syafi'iyah, sebahagian ahli fikih dari mazhab Imam Syafi'i, bi zahiril hadis, terhadap zahirnya hadis, yakni maksudku haditha la'anna zawaratil kubur, hadis la'anna zawaratil kubur. In faqalu, lalu berkata ba'du fuqaha'i syafi'iyah, inna ziyaratan nisa, sesungguhnya ziarahnya kaum perempuan, al-kuburo, ke pemakaman, haramun, itu haram. Wa makruhatun, dan makruh, karohata tahrimin, dengan makruh yang mendekati haram. Wa ta'aqqaba, dan menyusul, hu terhadap qaul fuqaha asy-Syafi'iyah, siapa menyusulkan, mentaaqqabkan, siapa An-Nawawi, Imam Nawawi, fil majmu', dalam kitab Al-Majmu', bi annahu, bahwa sesungguhnya qaul, qaulun syadzun, itu qaul yang syadz. Fil mazahibi, dari mazhab-mazhab. Wallazi, dan dari perkara koto'a yang telah memastikan bihi kepada lazi, siapa al-jumhur, jumhurul ulama. Annaha, sesungguhnya ziyaratun misa, ja'izatun, itu boleh, ma'al karohati tanzihiyah, serta makruh tanzih. Titik. Jadi memang sebahagian ulama ahli fikih dari mazhab Imam Syafi'i itu ada yang mengharamkan berdasarkan hadis Rasul itu ya. Jadi melihatnya itu bizahiril hadis, melihatnya itu secara harfiah. Karena Allah akan melaknat perempuan-perempuan yang berziarah, sehingga sebahagian ulama dari mazhab Imam Syafi'i itu mengharamkan. Tapi ta'aqquba, disusul itu diralat oleh Imam Nawawi, yang kita maklumi bersama bahwa Imam Nawawi itu adalah syaikhun, gurunya ilmu fikih yang bermazhabkan Imam Syafi'i. Nah, ini Imam Nawawi itu menyatakan bahwa pendapat orang yang menyatakan bahwa perempuan itu haram berziarah itu hukumnya syadz. Kaul itu syadz. Syadz itu tahu? Syadz itu apa? Syadz itu menyalahi, itu ya, tidak sesuai. Jadi kata Imam Nawawi sebagai guru besar tidak benar. Tetap bahwa ziarahnya kaum perempuan itu boleh meskipun dengan makruh. Begitu. Jadi kalau makna hadis la'ana zawaratil kubur itu adalah pada saat tidak mampu untuk menutup fitnah. Jelas tidak hadirin? Saya kira ini jelas ya. Wa naqala dan telah menukil an sahibil bahri dari kitab Sahibul Bahri Wajhaini Dua Jalan. Li Syafi'iyah bagi pendapat golongan Imam Syafi'i ini yang mengharamkan nih. Itu ada dalam penjelasan kitab Sahibul Bahri. Ahaduhuma adapun salah satunya Wajhain Al-Karohatu itu makruh. Kama seperti keterangan kolak yang mengatakan terhadap mas siapa al-jumhur, jumhur ulama. Wal-akharu dan adapun yang lain adamul karohati. Itu tidak makruh. Wakola dan berkata Sahibul Bahri. Ini bukan kita, mungkin nama orang ya. Innahu sesungguhnya kelakuan akhassu itu khusus indi menurutku iza umina apabila dirasa aman apa al-ihtinanu fitnah. Titik. Naam betul qad yakunu terkadang bukti hunaka di sana apa syai'un sesuatu min afati ziaratil kubur dari panca bahaya ziarah kubur. Wahuwa dan adapun itu apati ziarah kubur annan nasa sesungguhnya manusia. Yakhrujuna keluar nas ilaiha untuk berziarah fi ba'dil jihad dalam sebahagian jihad dari berbagai jihad bihalatin dengan tingkah tunafi yang menghilangkan hal ad-dina terhadap aturan agama. Payah tal itu maka akan bercampur gaul siapa arijalu kaum laki-laki bin nisa'i dengan kaum perempuan fituruti di jalan. Walal makobiri dan di pemakaman ikhtilaton dengan campur layarbo yang tidak meridoi hu terhadap ikhtilat apa aklun akal waladinun dan juga tidak agama. Wa'alal maqabiri dan di pemakaman ya'kuluna mereka makan. Wa yashrabuna dan mereka minum. Wa yanamuna dan mereka tidur. Wa yatabarrazuna dan mereka bertabarruz. Wa yaf'aluna dan mereka melakukan ma sesuatu yaf'alun yang mereka lakukan ma yastahi yang sekiranya akan merasa malu apa al-qalamu qalam antastirihi dari menuliskannya. Bingung qalam menulis ini. Haziyaratu maka ada pun ziyaru. Allati haza haluha yang seperti ini tingkahnya, la tajuzu, itu tidak boleh. Li'aridin, karena ada yang baru gitu ya. Maksud yang baru itu penghalang untuk bolehnya berziarah. La li'annaha ziarah, bukan ziarahnya. Jadi yang dilarangnya itu bukan ziarahnya, tapi kelakuan-kelakuan yang kayak gitunya gitu. Titik. Jelas mungkin ya, enggak dijelasin juga. Jadi seperti itulah. Jadi para hadirin, sekali lagi saya tegaskan di sini bahwa kalau hukum ziarahnya itu boleh. Tapi pada saat terjadi fitnah, khususnya bagi kaum perempuan, begitu. Karena ya sebetulnya mah bukan perempuan saja sih. Kalau laki-laki juga kesananya niatnya tidak benar dan mencari fitnah, ya tetap saja enggak boleh laki-laki. Tapi memang terkadang biasanya memang timbulnya dari perempuan begitu. Meskipun laki-lakinya juga sama-sama saja. Begitu pala hadirin ya. Ini terkadang serba salah ini. Begitu. Jadi memang kedua belah pihak ini harus bisa saling-saling memposisikan diri juga begitu. Kaum laki-laki memang salah kalau kesana niatnya untuk cari fitnah. Tapi kalau perempuan juga menimbulkan fitnah juga enggak baik gitu. Makanya kata Dr. Andes Anis, Al-Muballigh Ad-Da'i Anis. Anis siapa namanya? Laki-laki harus menjaga pandangan di bulan Ramadan ini. Tapi juga kaum perempuannya harus bisa menjaga diri, menutup aurat. Betul tidak? Saya jadi ingat ada cerita orang. Di kereta. Laki-laki dan perempuan. Kalau kereta kan kursinya itu hadap-hadap kan yang ekonomi mah. Betul tidak? Pakai anrok segini. Rok mini. Gitu. Si laki-laki penasaran. Dilihatin terus. Si perempuan tersebut GR nanya gitu. Kenapa sih kamu ngeliatin terus? Begitu, gak sopan begitu. Lalu si laki-laki tersebut ngejawab, siapa yang gak sopan, Mbak? Gitu, ini mohon maaf. Kalau saya secara pribadi itu bisa tahan lihat Mbak pakai pakaian yang kayak gitu. Tapi si Unyil gak tahan, Mbak, katanya gitu. Si Unyilnya yang gak tahan. Kalau saya mah tahan, Pak. Jadi jangan salahin saya, ini salahin si Unyil gitu. Ada yang heureuy gitu ya. Ya memang betul begitu. Laki-lakinya juga. Kalau misalkan sekiranya tidak terpancing, ya enggak bakal macam-macam kan begitu. Kan laki-laki itu kan banyak iseng. Kalau dia udah terpancing kan banyak neko-neko, akhirnya terjadi lah fitnah. Begitu pula hadirin. Jadi kembali bahwa ziarahnya itu tidak haram. Ziarahnya baik. Bagi siapapun, baik laki-laki dan perempuan, ziarahnya baik. Tapi terkadang dalam berziarah itu yang menyebabkan fitnah, yang memang akhirnya ziarah itu tidak baik. Gitu. Seperti kalau dicontohkan di sini. Wa huwa annan nasa yakhrujuna ilaiha fi ba'dil jihad. Manusia keluar dari berbagai jihad. Ya kan? Ada dari barat, dari timur, dari selatan, dari utara untuk menuju suatu tempat. Lalu di tempat tersebut, tunafi ad-din, mereka menyampingkan masalah agama. Ayah talitu ar-rijal bin nisa, kumpul jadi satu pas sedek-sedek laki-laki dan perempuan. Fituruk di jalan. Jalan menuju ke pemakaman itu berdesak-desakan. Laki-laki dan perempuan. Sehingga wa'alal maqabir ikhtilatan la yardahu aqlun wala dinun. Di pemakaman mereka berkumpul menjadi satu pagelek-gelek yang mana kelakuan itu tidak bisa dibenarkan, tidak bisa diridhoi, baik itu oleh akal juga oleh agama. Bahkan mereka di pemakaman ini makan-makan, minum-minum, tidur, bertabarruj, melakukan sesuatu yang kolam sendiri itu bingung dan malu untuk menuliskan. Ini niatnya bagus, mau ziarah, tapi kok kelakuan di pemakaman kayak gini? Yastahi, bingung dan malu kolam ini mau nulisin apa ini begitu kan. Nah, ziarah yang kayak gini yang tidak dibolehkan. Betul tidak hadir? Makanya saya sendiri juga terkadang agak bingung begitu. Agak bingung. Bingungnya gimana? Iya. Kayak kemarin aja kita ziarah. Yang ikut mungkin tahu ya bagaimana itu di Sunan Kudus itu. Walah. Laki-laki perempuan itu ya udah. Gesek-gesekan itu udah. Ah. Subhanallah. Tahun kemarin kita ke Banten. Gak nyampe. Kenapa? Karena memang gulung-gulung gesek. Gak nyampe lagi. Memang orang banyak sekali antusias luar biasa dari ziarah. Kalau di Kudus, kalau di Banten waktu itu kita nggak jadi, janganlah Madaran, begitu. Ya, nggak jadi, nggak apa-apa. Tapi kalau di Kudus sebahagian jadi, sebahagian enggak, gitu. Karena memang kondisi yang sangat tidak memungkinkan dan bingung itu, gimana itu hukumnya? Saya nanya kepada salah seorang penjaga di sana, padahal bikin solusi dong, bisa nggak? Misalkan keluarnya dari pintu sebelah sana. Jadi kalau pintu ini itu khusus untuk masuk, biar pada nunggu kalau misalkan masih penuh gitu. Ini mah udah nunggu ngantri kan, dari sana keluar lewat jalan situ juga yang sempitnya luar biasa. Ya iyalah, gimana mau jalan ini, lama jalannya gitu. Jadi dari sini masuk ziarah di makom, nanti jalan sini keluar. Mungkin itu akan sedikit bisa mengurai. Betul tidak hadirin? Nah, dulu waktu saya di pesantren di sana, itu ada tim khusus. Ada security dari santri juga. Dibentuk panitia. Karena yang ziarah itu kan santri ya. Itu banyak, itu sampai 4 bus gitu. Laki-laki 2 bus, perempuan 2 bus. Nah itu pertama tim security itu di depan. Di depan berapa orang, di tengah berapa orang, di belakang berapa orang. Itu menjaga, mempersilahkan kaum perempuan-perempuan dulu semua masuk. Jadi kalau misalkan ada laki-laki yang pengen nyerobot, itu ditahan. Itu baik dari kelompoknya sendiri atau dari orang lain itu ditahan dulu. Jadi persilahkan perempuan suruh masuk dulu. Nah nanti kalau perempuan udah masuk semua, baru laki-laki silahkan. Terus duduknya juga diatur, perempuan sebelah sana semua, laki-laki sebelah sini semua. Jadi tertib. Itu ada tim khusus itu, ada panitianya. Gitu. Nah terus kemarin saya nanya ke tukang beca waktu pulang dari ziarah itu ke bis, ke terminal. Ini tiap-tiap saat memang seperti ini Pak. Ya memang seperti ini gitu. Tapi memang bulan waktu itu bulan Rajab itu belum masuk kan, kita Jumadil akhir kalau nggak salah ziarah. Kalau bulan Rajab dari bulan Mulud sampai bulan Sya'ban itu ziarah ramai terus kayak gini gitu. Lalu saya nanya, Pak, kira-kira sepinya kapan gitu? Hampir nggak ada sepi, tapi kalau misalkan mendingan gitu, nggak begitu ramai banget, paling di bulan Hafid setelah Syawal. Nah, itu di bulan Zulqa'dah. Di situ agak sepi gitu. Nanti kalau sudah masuk haji, kalau Muharram, itu ya ramai terus sampai bulan puasa itu enggak berhenti orang seperti itu. Saya berpikir apa mending kita ziarahnya bulan Zulqa'dah saja supaya kita khusyuk ibadah, karena memang kita kesana kan pengen ibadah gitu. Ya, nanti kita obrolin lagi lah. Ya. Pengennya sih orang kan ngejar kan keutamaan bulan mulud, keutamaan bulan Rajab. Tapi kondisi memang sangat tidak memungkinkan untuk bisa kita khusyuk beribadah, ya, khusyuk untuk berziarah. Itu kata tukang beca itu, sepinya itu di bulan Zulqa'dah, di bulan Hafid katanya. Di bulan Hafid setelah bulan Syawal gitu, hadirin. Jelas tidak, hadirin? Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa berziarah kubur itu tidak diharamkan, bahkan itu dibolehkan. Dianjurkan, bahkan dicontohkan dan diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuman dalam prakteknya, dikarenakan sebahagian orang itu membuat fitnah dalam melakukan berziarahnya, maka kelakuan-kelakuan itulah yang akhirnya itu tidak boleh dilakukan untuk berziarah. Begitu para hadirin. Makanya orang yang mungkin begitu ya, katakanlah mungkin agak apik atau bagaimana, wallahu a'lam, memang lebih baik enggaklah daripada barabe. Di antara fitnah yang lain, apabila terjadi yang namanya pemusyrikan. Ada orang yang meraktekin kemusyrikan di pemakaman, minta langsung ke makam, itu pun fitnah. Wah, kalau itu mah udah nyasar, itu udah sesat itu mah. Kalau misalkan kita berziarah minta langsung ke makom begitu, bukan minta kepada Allah. Jadi hadirin sekalian, memang banyak yang harus diperhatikan, banyak yang harus dipertimbangkan, dan banyak yang harus diketahui supaya niat kita untuk beribadah, berziarah itu membawa berkah, bukan mendapatkan laknat, bukan mendapatkan kejelekan ya, tapi betul-betul kita mendapatkan manfaat, mendapatkan kebaikan, mendapatkan barokah. Banyak pertimbangan yang harus dipertimbangkan, banyak ilmu yang harus kita ketahui supaya kita tidak sesat dalam berziarah kubur. Jelas tidak, hadirin? Jelas tidak? Ah, saya tanya sekali lagi, jelas tidak? Insyaallah. Wa ba'du, dan setelahnya, fa inna, maka sesungguhnya aku naqulu, aku berkata, liulaika, bagi mereka, allazina, orang-orang, yamna'una, yang melarang, lazina ziarah al kubur, terhadap ziarah kubur. Kata Kiai Jali Maksum, narjukum, aku mengharap kepada kalian, antakro'u, supaya kalian membaca, haza, terhadap ini, litarau, supaya kalian melihat, bi'anfusikum, terhadap diri-diri kalian, annakum, sesungguhnya kalian, fi wadin, itu ada pada sebuah jurang, wadinul Islam, dan adapun agama Islam, fi wadin akhor, itu ada jurang yang lain, ada pada jurang yang lain, wala'allakum, dan kalian berharap, iza ra'aitumu, apabila kalian melihat hu terhadap zak atau terhadap itu aklaktum, kalian mencabut ama dari sesuatu antum yang kalian semua alaihi pada emak tersebut, min tahrimi tilka ziarah, dari mengharamkan ziarah itu, asyaddat tahrim, dengan haram yang luar biasa. Wa nazri, dan melirik ilaman kepada orang yujizu, yang membolehkan man hak terhadap ziarah, ayab alu, atau mengerjakan man hak terhadap ziarah, bi ainil istiqor, dengan pandangan hina, menghinakan. Wal isdiroi, dan tegasnya menyepelekan. Watasniatihi, dan menyebutnya kuburia, kuburia, dengan sebutan kuburia. Fala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Maka tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali dengan memohon, kecuali dengan pertolongan dari Allah al-aliyyil azim. Nah, ini. Jadi kata Kiai Haji Ali Maksum, aku ingin ngomong nih kepada kalian orang-orang yang melarang untuk berziarah kubur. Di mana letak kesalahan ziarah kubur? Kan begitu. Ziarah kuburnya itu tidak masalah, bahkan diperintahkan. Kan begitu. Nah, oleh karenanya narjukum antakra'u haza litarau bi'angfusikum anakum piwadin wadinul islam piwadin akhor. Coba kalian berpikir, misalkan untuk diri-diri kalian, sesungguhnya kalian itu ada pada suatu lembah dan agama Islam ada pada lembah yang lain, apa yang akan kalian lakukan? Kan begitu. Wala'allakum idza ra'aitumuhu aqlaqtum amma antum alaihi min tahrimin tilka ziyara ashadat tahrim. Sehingga kalian akan, karena memang kalian ada di suatu lembah yang lain, apakah kalian tidak akan mengejar Islam yang ada di lembah sebelah sana? Apa kalian akan membiarkan begitu saja dan akhirnya kalian tidak sampai kepada dinul Islam? Kan begitu. Ini memang masalah ziarah, ziarah kubur itu baik. Cuman memang kita ada di sebelah sini begitu. Kalau kita pengen ziarah ya otomatis kita harus melewati rintangan untuk bisa sampai ke sana begitu. Jadi bukan berarti ziarah itu harus ditinggalkan karena mentang-mentang ada di jurang sebelah sana, ada di lembah sebelah sana, sehingga kita tinggalkan begitu saja, yang akhirnya kita tidak akan mendapatkan keberkahan dari ziarah kubur itu. Jelas tidak hadirin maksudnya. Iya. Sekali lagi, kita di sini Islam di sana. Apa kita akan diam saja? Gak ngejar Islam itu? Kan tidak. Kalau kita memang betul butuh terhadap agama, kalau memang betul kita pengen berpegang teguh terhadap agama, agama ada di sebelah sana, kejar. Kan begitu. Kita ada di sini, ziarah kubur ada di sana. Kalau kita pengen mendapatkan keberkahan ziarah kubur, ya kita kejar. Jangan kita biarkan, jangan kita tinggalkan. Kan begitu, logikanya seperti itu. Jangan, juga wanazri ilaman yujizuha, awyab aluha, kalian selalu memandang hina, memandang remeh, menyepelekan orang yang suka berziarah dengan pandangan yang istiqor, bahkan mengharamkan dengan haram yang luar biasa, sampai-sampai menyebut hei kuburia, kuburia, ya kan? Itu gelar orang yang suka ziarah itu suka diledek dengan bahasa kuburia, kuburia, kuburia. Maksudnya apa? Menghinakan dan melecehkan. Jangan seperti itu, Pak Lahadi. Sebetulnya Kalau kita mau ngobrol masalah ikhtilat, sesuatu yang tidak dibenarkan oleh akal, tidak dibenarkan oleh agama, yang sekiranya kolam pun akan merasa malu. Bagaimana tentang ikhtilatnya seseorang yang ada di pasar? Ikhtilatnya seseorang yang ada di tempat-tempat keramaian. Pada hari Minggu, kalau di Bandung di sini ada di gazebo, ada di Car Free Day. Itu bukan lagi tabarruj. Ya kan? Kalau di sana itu mending pakaian masih tertutup. Aurat masih tertutup. Kalau di Car Free Day, orang-orang itu kan memperlihatkan aurat-auratnya. Dan di situ laki-laki dan perempuan ikhtilat berkumpul dan lain sebagainya. Betul tidak hadirin? Itulah yang sebetulnya haram. Kenapa ziarah yang tujuannya baik kok jadi diharamkan? Kita fair. Terlebih ada hadis dari Imam Abu Hurairah itu. Sehingga kita pada saat ziarah pun mengakui bahwa ziarah itu tidak baik. Kalau misalkan sekiranya itu ada fitnah yang akan terjadi, kita fair. Kita melarang kepada orang yang mau berziarah tapi mau buat fitnah di sana. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang suka bercampur gaul seperti itu, kok gak pernah dipermasalahin? Masalahnya kan seperti itu. Jelas tidak hadirin? Nah ini terkadang manusia itu memandangnya sebelah. Betul tidak hadirin? Memandangnya sebelah saja. Ya kalau di Car Free Day, kalau di pasar-pasar mah wajar. Begitu, bukan untuk ibadah. Ini ziarah kan ibadah. Jadi masalahnya bukan masalah pada ibadah atau bukan ibadahnya hadirin. Masalahnya pada kelakuannya. Begitu. Kalau misalkan kelakuannya tidak salah, ya kenapa mesti dipermasalahkan ibadahnya? Begitu. Jangan di... apa itu yang di iludium tuh istilahnya mah dimarginalkan diapain ya diiludiumkan. Jadi karena ada sebagian oknum begitu kan akhirnya semuanya salah gitu, itu kan oknum orang yang berbuat gak baik di pemakaman begitu. Ada oknum yang berbuat kemusyrikan di pemakaman, ada orang yang melakukan hal-hal yang tidak baik di pemakaman. Itu kelakuan yang kayak gitu memang gak baik dan salah. Tapi tidak bisa digolongkan semua bahwa ziarah itu gak baik, tidak. Dan ini harus dipahami oleh kita. Jangan mentang-mentang ada kelakuan sebahagian orang yang seperti itu yang memang salah. Jadi orang yang benar juga, orang yang baik juga dikategorikan salah juga. Bahkan bukan hanya orang yang baiknya, ibadahnya pun dikategorikan salah. Ziarahnya haram dan lain sebagainya. Kan itu tidak adil. Itu namanya apa? Hah? Mengeneralisir ya. Mengeneralisir. Jadi ziarah haram. Karena memang di ziarah kubur itu suka ada kayak gini, kayak gini, kayak gini. Kalau memang kelakuannya kayak gitu salah, memang betul salah. Tapi ziarahnya tetap tidak haram. Begitu hadir. Nah ini kalau masalah yang kayak gini aja jadi besar-besar. Ya kalau mau meluruskan jangan ziarahnya yang diharamkan. Tapi kelakuan orang-orang yang melakukan ziarah itu yang harus diluruskan. Sepakat tidak? Hah? Iya. Jadi terkadang orang zaman sekarang itu lihatnya sepihak saja begitu. Karena ketidaksukaan dan lain sebagainya. Kuburia aja disebut. Begitu. Nah, ini Kiai Haji Ali Maksum tegas beliau menyampaikan seperti itu. Kelakuan salah, oke, kita akui salah. Ada perempuan-perempuan yang berziarah menimbulkan fitnah, kita larang dan kita katakan itu tidak baik, bahkan haram. Mungkin dia akan mendapatkan laknat Allah. Tapi jangan ngomongin bahwa ziarah itu haram begitu. Karena yang enggak bolehnya itu perempuan yang berziarah dengan melakukan fitnah, atau siapapun yang berziarah yang melakukan fitnah, itu yang jadi masalah, bukan pada ziarahnya. Begitu para hadirin. Ya, jadi jangan di generalisir, disamakan semua, diilubiungkeun kabeh. Enggak semua orang itu jelek. Enggak semua orang itu ngelakuin pembid'ahan. Enggak semua orang itu melakukan kemusyrikan. Masih banyak orang-orang yang mau, atau orang-orang yang memang niatnya baik, tujuannya baik, dan kelakuannya juga baik di sana. Begitu. Jelas tidak hadirin. Nah, ini kata Kiai Haji Ali Maksum. Begitu. Terus. Sama asyadda jahlakum, maka sangat luar biasa kebodohan kalian. Sedikit lagi. Bimazahibil muslimin, terhadap mazhab-mazhab muslimin kulliha semuanya mazahibil muslim. Fahiya, maka adapun mazahibil muslim, tujizu itu membolehkan mazahibil muslim tilka ziarah, terhadap ziarah itu. Watashrahu, dan menjelaskan mazahibil muslim lizair, bagi orang yang berziarah adabaha, terhadap adab-adaban, adab tata krama zair berziarah. Wajah lakum, dan bodohnya kalian disunati Rasulullah, dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu, karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zaro berziarah Rasul al kuburo, ke pemakaman, binafsi, dengan dirinya Rasul. Mencontohkan langsung. Wa alama, dan mengajarkan Rasul ashabahu, kepada sahabat-sahabat Rasul, kaifa yazurunaha, bagaimana mereka berziarah kubur. Kama, seperti keterangan alimta yang kau sudah tahu. Watabi'a, dan mengikuti hum, kepada ashab, ala zalika, terhadap ziarah, siapa kullu hazil ummah, semua umat ini, min ahdihim, dari zamannya sahabat, lil yaum, sampai hari ini. Wahazihi, dan adapun ini, kutubul ulama'i Hanafiyah, kitab-kitab ulama Hanafiyah, wa Malikiyah, dan ulama Malikiyah, wa Syafi'iyah, dan ulama Syafi'iyah, wa Hambaliyah, dan ulama Hambaliyah, wa ghairihim, dan selain itu, wa ghairihim, dan selain semuanya, biha, terhadap ziarah, biha, pada kutub itu, bayanu tilka ziarah, itu membahas terhadap ziarah. Wa kadzalika, dan seperti itu juga dawawin sunnah an-nabawiyah. Dawawin sunnah an-nabawiyah mu'amatun, yang umum, bibayani jawaziha, terhadap penjelasan bolehnya ziarah, wa nadbi, dan menyunahkan ilaiha, terhadap ziarah. Wa kaifa takunu, dan bagaimana bukti. Titik. Waman, dan barang siapa orang ro'a, yang melihat man kullahaza, terhadap ini, summa angkaro, lalu ingkar man hu, terhadap za, fala haylata, maka tidak ada haylah. Haylah itu tidak ada apa? Jalan lana bagi kami, fihi, pada man ini. Wa amruhu, dan urusan man, ila rabbihi, itu diserahkan kepada Allah. Wallahu a'lam. Nah, ini mungkin Ya sedikit inilah dari Kiai Haji Ali Maksum, bantahan atau semacam inilah peringatan lah begitu ya kepada orang-orang yang tidak bolehkan berziarah. Begitu kata beliau, fama asyadda jahlakum bimadzahibil muslimin kulliha, betapa bodohnya kalian yang mengharamkan berziarah terhadap mazahibil muslimin, mazhab-mazhabnya kaum muslimin, bahwa semua mazahibil arba'ah khususnya Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Maliki, bahkan juga ada dari selain mazahibil arba'ah ini yang membolehkan terhadap ziarah, dan semuanya menjelaskan adab tata krama berziarah. Begitu. Lalu kata beliau, wajahlakum bi sunnati rasulillah, dan kebodohan juga kalian tentang sunnah rasul. Kenapa? Karena rasul sendiri itu mencontohkan melakukan ziarah kubur dengan fi'liknya, dengan prakteknya, bahkan dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang yang melarang, mengatakan bahwa ziarah kubur itu bid'ah, yang mengatakan bahwa ziarah kubur itu haram, berarti kata Kiai Haji Ali Maksum, orang tersebut itu bodoh, orang tersebut itu tidak mengerti terhadap mazhab-mazhab Islam yang ada, dan tidak tahu tentang sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau memang selalu melaksanakan ziarah kubur. Begitu para hadirin. Ya, Rasul mengajarkan kepada para sahabat bagaimana sekiranya para sahabat itu berziarah, dan berziarah itu senantiasa diteruskan dari mulai zaman para sahabat sampai pada hari ini. Begitu para hadirin. Jelas tidak? Nah, kalau misalkan dia sudah membaca ini, dia sudah mengetahui ini, tapi tetap juga mengharamkan, tetap juga tidak bolehkan berziarah kubur, pala hila talanafi. Wa amruhu ilallah. Kita tidak ada hailah, kita tidak ada upaya. Ya, silahkan sajalah, terserah. Wa amruhu ila rabbihi. Urusan mereka kita serahkan saja kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula hadirin. Jelas tidak? Nah, oleh karenanya kita jangan ragu lagi kalau mau ziarah. Banyak orang yang ngomong ziarah kubur itu haram, ziarah kubur itu haram. Salah kalau ziarah kubur itu haram. Yang haram itu bukan ziarahnya. Yang haram itu misalkan ada kelakuan-kelakuan yang pada saat ziarah itu terjadi fitnah-fitnah agama, itu yang menyebabkan memang haram. Kita mengatakan betul kalau misalkan kelakuan orang, kelakuan oknum yang melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan agama di pemakaman, nah kelakuan itu yang diharamkan, bukan ziarah. Oleh karenanya, bagaimana solusinya bagi kita? Satu, ziarah tetap lakukan karena memang itu diperintahkan oleh agama. Lalu yang kedua, kita luruskan niat. Kita luruskan kelakuan kita. Supaya kita tidak melakukan pembid'ahan, kita tidak melakukan fitnah, sehingga tujuan kita untuk berziarah itu bisa tercapai. Barokah dan manfaat serta hikmah dari ziarah itu bisa kita dapatkan. Begitu para hadirin. Ya, jadi kesimpulannya mah kita harus bisa membedakan, memisahkan antara zatiyah ziarah, antara ziarah itu sendiri dengan kelakuan-kelakuan kita. Jelas tidak hadirin? Kalau kelakuan kita salah, kalau kelakuan kita enggak benar, kalau kelakuan kita tetap baru, bukan hanya pada ziarah, pada kehidupan sehari-hari juga enggak benar. Begitu. Kalau misalkan pada ziarah, orang berziarah dilarang karena ikhtilat. Berarti kalau kita ke pasar-pasar yang sekiranya ikhtilat juga sebetulnya enggak baik seperti itu. Betul tidak hadirin? Kalau ker-ker pride aja, laki-laki perempuan dengan tabarruj membuka bauka aurat. Ya kan? Dalam keramaian-keramaian luar biasa enggak dipermasalahin, ini orang mau ziarah kok dipermasalahin, yang belum tentu kelakuan di sananya salah begitu. Jadi harus dibedakan. Tidak bisa di generalisir. Ya kan? Tidak bisa di apa hadirin? Di generalisir. Semuanya podoae, salah ziarah itu ora oli. Gak boleh, haram, bid'ah, segala macam. Jelas tidak hadirin? Jelas tidak? Nah, tinggal kita luruskan saja ya. Luruskan. Mungkin nanti ziarah di Ningho, kita ganti jadwal kayaknya. Jangan cari tempat yang rame. Ah, saya juga pusing tiap ziarah, susah banget. Ini banyak sekali orang. Kita cari waktu yang sepi gitu, sehingga kita ibadahnya itu betul-betul bisa khusyuk gitu ya. Insyaallah. Titik para hadirin, al-misalus sabi' hal fil qabri na'imun wa 'adzabun wallahu a'lam bissawab. Kita teruskan ke materi selanjutnya.